بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده لا شريك له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا وبعد. Kita teruskan kembali pembahasan kita, kitab Siyam dari kitab Darul Bahiyah lil-Imam Syaukani rahmatullahi ta'ala alaih. Dan masail yang telah kita pelajari yaitu tentang kewajiban-kewajiban puasa Ramadan. Kewajiban-kewajiban puasa Ramadan yaitu diwajibkan dengan ru'yah hilal atau dengan sempurnanya bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma wa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan idza ra'aytumuhu fasumu wa idza ra'aytumuhu fa'ftiru. Apabila kalian melihat hilal, fasumu. Yani hilal Ramadan. Wa idza ra'aytumuhu fa'ftiru. Dan apabila kalian melihat hilal Syawal, maka berbukalah. Fa in ghumma 'alaikum faqdiru lahu. Apabila mendung, maka faqdiru lahu. Yani sempurnakan bilangan Syaban menjadi 30 hari. Nah, dan kewajiban Ramadan dan juga masuknya Syawal itu sama. Yang pertama tadi fa idza ra'aytumuhu, apabila kalian melihat hilal, ini hilal Ramadan, fasumu, maka berpuasalah. Wa idza ra'aytumuhu, apabila kalian melihat hilal Syawal, fa'aftiru, maka berbukalah. Ini besoknya Idul Fitr. Fa in ghumma 'alaikum faqdiru lahu. Apabila mendung tidak terlihat, maka faqdiru lahu. Sempurnakan bulan Syaban menjadi 30 hari. Naam. Wa idza ra'ahu ahlu baladin lazima sa'ir baladi muwafaqah. Nah, ini juga telah kita bahas sebagian dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tadi kita sebutkan fa idza ra'aytumuhu, ini khitabnya untuk kalian semua. Apabila kalian telah melihat, maka wajib sebagian daerah untuk muwafaqah. Wa 'ala shaim an-niyyah qabla al-fajr. Dan 'ala shaim, orang yang berpuasa niat sebelum fajar. Nah, sebagaimana di dalam hadis Nabi alaihissalatu wassalam tentang masalah yang berkaitan tentang niat, man lam yajma' siyam qabla al-fajr fala siyama lahu. Barang siapa yang tidak meniatkan yang sebelum fajar, fala siyama lahu, maka tidak ada puasa baginya. Karena berpuasa adalah merupakan ibadah. Dan ibadah di sini harus disertai dengan niat. Innama al-malu bin-niat. Seseorang tergantung kepada niatnya. Seseorang tergantung kepada niatnya. Man lam yubayyit as-siyam qabla al-fajr. Hadis Hafsah Ummul Mu'minin radhiyallahu ta'ala anha. Man lam yubayyit as-siyam qabla al-fajr fala siyama lahu. Dan masail niat seperti ini telah kita bahas bahwa niat itu cukup satu kali di awal puasa Ramadan sampai akhir. Limadha? Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Al-Alama Syaikhul Utsaimin rahmatullahi taala alaih, karena berpuasa Ramadan adalah berturut-turut. Besok puasa, sekarang puasa, misalkan Ramadan, besoknya puasa, besok lusa puasa, 3 hari berikutnya puasa terus. Nah, sehingga cukup satu kali. Nah, sedangkan apabila terputus dikarenakan udur, safar, dia 2 hari atau 3 hari berbuka puasa, atau marib, sakit selama 1 minggu, terputus dia dengan udur tadi. Sehingga ketika besoknya akan berpuasa kembali, puasa Ramadan, safarnya sudah selesai, sakitnya sudah sembuh, maka dia yujadid, diperbaharui lagi niatnya. Nah, sebagaimana dikatakan oleh Al-Allamah Syekh Utsaimin rahmatullahi ta'ala alaih. Qala rahmatullahi ta'ala alaih mubtilat as-siyam. Sekarang akan kita bahas yaitu pembatal puasa. Nah. Al-mubtilat as-siyam di sini ada yang sepakat para ulama, ijma, ada yang fi khilaf. Ada yang fi khilaf. Nah. Berkata Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, wa yabdulu bil aqli wasyurbi wal jima' wal qail amdan wa yahrumu al wisal wa ala man aftara amdan kafaratun ka kafarati dhihar wa yundabu ta'jil fitr wa ta'khir as sahur. Naam. Wa yabdulu bil aql wa ta'khiru as-suhur. Karena berbeda antara as-suhur dengan sahur. Yang di sini dengan dhammah sin as-suhur yaitu al-fi'l perbuatannya. Wa yabdulu bil aql dan puasa itu batal dengan makan. Wasyurbi dan minum. Wal jima' dan juga jima'. Wal qai' amdan. Qai' itu muntah. Muntah amdan dengan sengaja. Wa yahrumu al-wisal. Dan haram wisal. Kan kita bahas. Wisal itu. Ya ini tidak berbuka. Tapi terus. Diteruskan. Sampai malam hari juga berpuasa. Ini wisal. Wa ala man aftara amdan. Dan barang siapa yang berbuka. Dengan sengaja. Kafaratun. Kekafaratid dihar. Maka kafarahnya seperti kafarah ad-dihar. Nanti kita akan bahas juga masalah ini. Wa yundabu ta'jil fitr. Dan disunnahkan untuk menyegerakan berbuka. Wa ta'khir suhur. Dan juga disunnahkan untuk mengakhirkan sahur. Ini juga masalah ini juga akan kita bahas. Baik, kita bahas satu persatu masalah ini. Al-mubtilat as-saum ini pembatal puasa. Wa yabtulu bil aql bahwa berpuasa itu bisa batal dengan makan. Makan di sini itu makan dengan sengaja. Sedangkan makan tidak sengaja akan kita bahas lupa, misalkan dia lupa bahwa hari ini puasa Ramadan dia makan. Baik. Wa yabtul bil aql wasyurb. Dan juga bisa membatalkan puasa minum dengan sengaja. Nah, minum dengan sengaja. Nah. wal jima, dan juga dengan jima. Jima pada siang hari di bulan Ramadan itu juga bisa membatalkan puasa. Tayyib, tiga masail ini sebagaimana yang telah kita lewati bahwa tiga masail ini ittifaq para ulama. Tidak ada khilaf di antara para ulama bahwa tiga ini adalah merupakan yang bisa membatalkan puasanya. Ketika makan, minum, jima dengan sengaja. Dengan sengaja. Berdalilkan dengan hadis Nabi SAW. Dan ijma di sini, para ulama menyebutkan makan, minum, jima dengan sengaja bisa membatalkan puasanya, sebagaimana dalil dari Al-Quran, wasunnah, wal ijma para ulama. Wadalil dari Al-Quran sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Taala, wa kulu wa shurabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytul aswadi minal fajr. Allah Subhanahu wa Taala mengatakan, makanlah dan minumlah hatta yatabayyana lakum, sehingga jelas terlihat kalian khaytul abyad, benang putih, minal khaytil aswad, dari benang hitam, minal fajr. Nah, yakni makan dan minumlah jelas ketika kegelapan malam, juga sampai ada khaytul aswad, minal fajr, silakan makan minum. Sedangkan siang harinya haram makan dan minum di siang Ramadan. Nah. Wa dalil dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis qudsi, yad'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Seseorang yang berpuasa, dia meninggalkan, di dalam riwayat yang lain, yatruku, meninggalkan, yatruku, ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Dia meninggalkan makanan, minumnya, dan syahwatnya min ajli, dikarenakanku. Ini hadis qudsi, sebagaimana pembahasan yang para kita bahas. Yadau ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Dan ijma para ulama, hadis tadi hadis muttafaqun alaih, jadi hadis Abi Hurairah, ijma para ulama sebagaimana dikutip ijma oleh Ibnu Mundhir, Ibnu Qudamah, dan juga yang lainnya, bahwa makan, minum, jima dengan sengaja itu bisa membatalkan puasanya. Bisa membatalkan puasanya. Baik. Dikatakan oleh Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi, yabdul bil aql wa syurb. Bisa membatalkan puasa, makanan, minum, dan jima ini dengan sengaja. Sedangkan mereka yang tidak sengaja, maka tidak batal puasanya. Tidak batal puasanya. Mereka yang lupa makan, lupa minum, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis Abi Hurairah yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, man nasiya wa huwa shaim fa akala aw shariba falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allah wa saqahu. Hadis muttafaqun alaih. Man nasiya wa huwa shaim, barang siapa yang lupa dan dia dalam keadaan berpuasa, dia makan dan atau dia minum, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fal yutimma shaumahu, maka sempurnakan puasanya. Fa innama at'amahu Allah wa saqahu, karena dia diberi makan oleh Allah dan diberi minum oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Bahkan di dalam hadis yang lain disebutkan fa innama huwa rizqun saqahu Allah ilaih. Itu merupakan rizik yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ini dalil nas bahwa seseorang yang lupa ketika berpuasa, dia makan dan minum, maka puasanya tetap sahih. Sempurnakan puasanya. Nah, karena Nabi SAW mengatakan fal yutim, ini sempurnakan, jangan dibatalkan. Kadang ada orang yang tidak mengerti permasalahan ini. Ketika dia puasa Ramadan, dia lupa makan ke dapur, makan, minum, ternyata dia lupa. Ya Allah, lupa, ini Ramadan. Akhirnya dia, ya ustah, tanggung, kepala ngebuka, buka sekalian dah. Udah gak puasa lagi sudah. Ketika ditanya, kenapa berbuka? Tadi lupa makan, minum. Ya sudah, sekalian deh. Sekalian, nanti tinggal diqadha. Qadha khata. Ini suatu kesalahan. Nabi SAW mengatakan, fal yutimma shaumahu. Jangan di putuskan puasanya, sempurnakan. Fa inna ma atamahu Allah wa saqahu, karena dia diberi makan oleh Allah dan wa saqahu. Dan juga sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, janganlah engkau hukum kami apabila kami ini lupa atau kami ini salah. Sehingga seseorang yang lupa sesuatu hal yang wajar, karena dia melakukannya tidak dengan sengaja. Dan hal ini kebiasaan seseorang lupa seperti ini ketika di awal-awal Ramadan. Biasa pagi hari masuk ke dapur, lihat ada perkedel, tempe, tahu, hantem, masak, makan. Lihat. Setelah itu buka kulkas, minum. Sudah. Minumnya banyak. Bahkan makan satu piring. Habis makan ingat, ya Allah, saya Ramadan. Ketika dia ingat, langsung tahan. Jangan diteruskan. Dia lupa, minum. Ketika dia ingat, sudah, tahan. Oh iya, ini Ramadan. Jangan, tanggunglah, begitu lagi. Teruskan, jangan. Tapi wajib bagi dia untuk menahannya. Yang menjadi udzur ketika dia lupa. Tapi ketika dia sudah ingat, wajib bagi dia untuk menahannya. Nah, bahkan para ulama mengatakan, seseorang yang melihat saudaranya makan dan minum lupa, apakah kita biarkan saja? Atau kita wajib untuk menegurnya? Dikatakan oleh para ulama wajib bagi dia untuk menegurnya. Nah, kenapa? Karena seseorang yang makan dan minum di hari Ramadan, nah, ini sebuah kemungkaran. Ketika dia lupa, ingatkan. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa illam tastati' bi lisanihi fa illam tastati' bi qalbihi, wa dzalika adhaful iman. Orang melihat kemungkaran depannya, rubah. Jangan, sudahlah, biarkan, sudah rezeki bagi dia, biarkan. Nah, tapi wajib kalian untuk mengingatkannya. Ya akhi, ini bulan Ramadan. Oh iya, lupa. Diingatkan. Ini sama halnya ketika seseorang melihat orang yang sholat tidak menghadap ke arah kiblat. Apakah kita biarkan saja? Sudahlah, biarkan saja. Kita wajib untuk merubahnya, kasih tahu bahwa kamu salah, bilangnya salah. Ketika dia sholat, orang yang sholat tadi jangan dibatalkan sholatnya. Kenapa? Ya mungkin dia lupa kiblat seharusnya di sana, tiba-tiba dia ke sana aja. Lamun kemana? Allahu Akbar. Ketika kiblatnya di sana, ketika dia ngasih tahu, maka dia cukup berpaling ke sana tanpa membatalkan sholatnya. Di dalam keadaan lupa. Begitu juga sama orang yang makan, minum, dikarenakan lupa, maka orang yang melihatnya wajib untuk memberitahu bahwa engkau sedang dalam keadaan berpuasa. Engkau sedang dalam keadaan berpuasa. Nah, dan sebagaimana yang tadi kita sebutkan, kebanyakan hal ini terjadi ketika di awal-awal puasa Ramadan. Nah, orang yang kebiasaan dia pagi hari ingin makan, minum, dia lupa di puasa, dia makan. Tapi kebesokan harinya, 2 hari, 3 hari, seminggu, dia akan terbiasa. Mungkin kalau di hari pertama mungkin dia lupa. Orang yang puasanya kemungkinan hanya puasa Ramadan saja. Selain itu dia tidak berpuasa. Dia lupa bahwa itu pada hari Ramadan. Kebanyakan di awal. Sedangkan di akhir-akhir karena dia tahu. Wah ini Ramadan. Ini Ramadan. Nah. Dan Nabi SAW mengatakan. Man afdara fi Ramadan nasian falakadha alaih wala kafarah. Nah. Barang siapa yang berbuka pada bulan Ramadan nasian lupa, tidak ada qadha baginya. Dan juga tidak ada kafarah baginya. Yang wajib baginya ketika dia ingat, langsung dia tahan, jangan diteruskan. Wallahu ta'ala a'lam. Tapi masail jima', ada masail yang lainnya. Nah, insyaallah taala kita bahas pada pertemuan berikutnya. Naqtafi lahuna subhanakallahumma bihamdik astaghfiruka wa atubu ilaihi. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.